Aku harus katakan cinta. Berapa lama ku harus menunggumu? Di ujung gelisah ini aku tak sedetik pun tak ingat kamu. Namun dirimu masih begitu. Acukan ku tak mau tahu. Coba suaranya mana, kita semua bernyanyi yuk. Luka-luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku bawa senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Apa? Bertahan satu cinta.